Tapi kalau dia sebutannya itu tebal, itu juga tidak seperti itu. Jadi alurnya seperti ini, dan nanti bisa ditanyakan kalau memang nanti kurang. Kemudian pengalaman atau pembelajaran pemanasan global, perubahan iklim, dan penggunaan karbon. Nah, ketika kita untuk awalnya itu kita melakukan sosialisasi pada warga masyarakat, karena di semuanya itu ada perbuat, ada perwakilan yang kita kasih sosialisasi. Nah, ini terus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pemanasan global, fungsi hutan rakyat, dan pemanasan global tentang inventarisasi. Kemudian diskusi dilakukan dalam kelompok tani, banyak melakukan, dilakukan untuk menentukan metode pengukuran yang tepat yang dapat dilakukan sendiri oleh warga masyarakat. Itu ada nanti ada dato yang bisa kami sampaikan. Kemudian setelah diskusi ini, kita melakukan beberapa APOT, beberapa anggota kelompok diberikan materi teknis tentang cara pengukuran. Peserta TOT ini akan melatih anggotanya untuk dapat mengukur potensi di wilayahnya. Nah, kemudian ada pelatihan pengukuran, ini gambarnya, jadi bisa diamati. Peserta TOT memberikan materi kepada anggota kelompok yang melakukan potensi. Kemudian pengukuran, ini ada diukur, ada kegiatan pelatihan di karbon, parameter yang diukur adalah tinggi, jadi tinggi pohon, kemudian diameter pohon, jadi tinggi pohon, diameter pohon, kemudian juga diameter tajuk, di diameter tajuk itu jauh di lingkaran daun, kemudian tinggi tajuk, jadi tajuk yang daun yang paling bawah sampai yang paling tinggi. Nah, kemudian itu akan menghasilkan data yang diperoleh dari pengukuran diolah hingga dapat nilai kadar karbon. Jadi karbon itu ton atau per hektarnya. Dan pembelajaran penghitungan karbon pertemuan dengan bisa. Jadi kita melakukan pertemuan dengan bisa. Pertemuan khusus kelompok SDP, kemudian pertemuan tingkat RT dan dusun tadi, terus ada radio komunitas, pengolahan radio komunitas, sama poster dan foto-foto. Nah, kita juga ada filmnya nanti. Pembelajaran dan penghitungan karbon, fokus kegiatan. Pembelajaran tentang pemanasan global dan fungsi hutan rakyat terkait isu pemanasan global. Nah, ini pelatihan TOT-nya. Jadi pembelajaran di penghitungan karbon adalah kami mampu menghitung potensi cadangan karbon yang dimiliki dan mampu melakukan monitoring secara mandiri. Nah, kenapa kelompok hutan rakyat bisa kawasan konservasi melakukan semacam itu? Karena saya sangat meyakini dengan isu yang bahkan dunia itu tentang karbon ini, saya yakin nantinya lambat atau cepat itu akan mendapatkan kompensasi. Nah, sedangkan ketika kita berbicara hutan, itu ada hutan rakyat dan ada hutan negara. Nah, kalau hutan rakyat itu nantinya yang mengurusi, mungkin yang mengurusi juga pemerintah, tetapi kalau hutan rakyat tentunya yang memiliki itu kan rakyat. Nah, yang harus tahu itu rakyat itu potensi karbonnya sekian. Sehingga ketika kita sudah melakukan semacam itu, kita untuk misalkan di timbul itu, saya kira kemungkinan kecil. Tapi kalau kita itu melakukan seperti itu. Nah, pelatihan COT dan pelatihan tim mendekat training tingkat bisa. Artinya supaya di masing-masing perguruan tadi itu supaya ada yang sudah melakukan tanpa harus didatangkan oleh tingkat yang paling atasnya, artinya tingkat surah, jadi tingkat perguruan pun sudah bisa melakukan, bahkan di kelompok MP itu mungkin tidak dulu harus. Nah, pelatihan peserta POB wajib memberikan materi ketika mau melakukan pengolahan itu kita sudah dari paham betul. Jadi ini cara-cara nasir di pohon itu. Karena kan kalau di ilmu kehutanan itu tidak kayak itu di kedokteran harus yang detail itu. Taksiran aja itu sudah mendekat. Nah ini pelatihan metode pengambilan sampling plot yang digunakan dengan sistem random sampling berdasarkan kepemilikan kakak kepala keluarga di masing-masing paduan diambil 10 kakak secara atas. Nah, berdasarkan tipologan pekarangan terjalan. Jadi ada di kalau di desa itu kan ada tipe pekarangan itu artinya dekat rumah itu. Tapi kalau di Tegalan itu ya jauh rumah. Nah, berdasarkan tipe penanaman, tanaman itu juga ada dua. Ada yang mengelompok. Mengelompok artinya sangat parahnya itu ditanam di kayu semua. Tapi ada yang di tepi. Contohnya kalau bahasa keren saya di Tegalan pematang. Tepi itu tipe artinya ada dua, tipe pekarangan juga ada dua, yang tipe lahan, tipe tanaman juga ada dua. Nah yang kedua, metode pengambilan sampling tadi, kedua adalah peta kebun, baik pada lahan pekarangan maupun tegalan, dengan tipe pohon berkelompok, plot sampling yang digunakan adalah ujung sangkar, penggunaannya bentuk plot yang berbentuk persegi bujur sangkar. Kami yakini sebagai pilihan yang paling mewakili keseluruhan keadaan yang diukur, yang selanjutnya kita ukur dengan unit manajemen. Nah, kita ukur pada tanaman yang menopok ini. Jadi kita hanya ambil sampelnya 20 x 20 meter. Itu yang menopok ya. Kayu tanaman hutan yang mengelompok. Tetapi kalau yang peta ukur pada tanaman di tepi, itu 10 meter kita ukur, 10 meter kita lontari, 10 meter lagi kita ukur, sampai itu habis. Praktek perhitungannya, itu menentukan lontari, berdasarkan tanggung sampling tadi. Jadi ketika kita sudah menentukan titik-titiknya, jadi titik-titik posisi yang harus kita ukur, itu kemudian persiapan alat dan bahan, alat dan bahan yang dipergunakan dalam penghitungan karbon ini adalah pertama tali plastik rafia atau tali apa namanya? Tali-tali itu loh, tali apa? Senar. Terus pancingan atau parok untuk ukur tadi supaya bisa jadi sekitar 20 x 20. Kemudian meter. Terus kemudian GPS untuk menentukan titik koordinatnya, karena itu kita ambil titik koordinatnya setiap titik. Terus tali fix atau pola. Kemudian pita meter untuk pilih pohon itu, diameter pohon. Kemudian papan sederhana atau alat tulis. Jadi alatnya sebenarnya sangat sederhana. Jadi semua bisa dan murah untuk dibeli. Nah, kemudian praktek penghitungan idealnya dilakukan 3 orang. Minimal 3 orang. Jadi pertama membuat peta ukur. Kita ukur yang tadi 20 x 20 meter. Kemudian menentukan koordinat titik.